فأخرجهما مما كان فيه. Maka Allah mengeluarkan keduanya dari keadaan yang semula. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Dan kami katakan, turunlah kalian dan sebagian kalian musuh atau sebagian yang lain. Wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'an ila hin. Dan bagi kalian ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Baik. Lamma khalaqallahu Adam wa faddalahu atamma ni'matahu 'alayh bi an khalaqa minhu zawjan liyaskuna ilayha wa yasta'nisu biha. Ketika Allah SWT menciptakan Adam dan Allah memberikan keutamaan kepadanya, maka Allah menyempurnakan nikmatnya atas Adam dengan Allah SWT menciptakan darinya seorang istri. Liyaskuna ilaiha, agar Adam merasa tenang dengannya dan terhibur dengannya. Jadi Allah SWT setelah memberikan keutamaan kepada Adam, kenikmatan-kenikmatan diberikan kepada Adam, maka Allah SWT ingin memberi lagi, yaitu dengan menciptakan seorang istri untuknya, yaitu darinya. Ya Allah SWT menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Ini yang diistilahkan dengan Allah SWT menciptakan seorang tanpa ibu, tapi dari bapa. Inilah suatu kebesaran Allah SWT. Dan dari hikmah Allah menciptakan untuk Adam zaujah, dan demikian juga Allah SWT menjadikan seorang itu berpasang-pasangan, manusia berpasang-pasangan, yaitu liyaskuna ilaiha, agar seorang suami itu merasakan tentram, tenang dengannya. Liyaskuna ilaiha wa yasta'nisu biha, dan terhibur dengannya. Wa amarahuma bisuknal jannah, dan Allah SWT memerintahkan keduanya untuk menempati surga. Wal aklu minha, dan makan darinya. Ragadan ay wasi'an hani'an, yaitu dengan puas dan nikmat. Haitsu syi'tuma ay min ayyi asnafi as-sama' wal fawakih, yaitu dari macam-macam buah-buahan. Jadi Allah SWT memberikan kenikmatan kepada Adam dan demikian juga Hawa di dalam surga dengan dipersilahkannya untuk memakan dari makanan-makanan yang ada di sana, dari buah-buahannya, dari buah-buahan apa yang ia inginkan. Wa qala Allahu lahu innaka fa innaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Sungguhnya bagimu tidak ada rasa lapar di dalam surga dan tidak akan telanjang. Dan bahwa sungguhnya tidak ada rasa haus bagimu dalam surga itu, dan juga tidak akan merasakan panasnya terik matahari. Nah, di sini disebutkan bahwa Allah SWT setelah memberikan kenikmatan kepada Adam, kemudian ditambah lagi dengan kenikmatannya, yaitu diciptakannya seorang istri kepadanya, kemudian ditambah lagi dengan diberilah kepada keduanya makanan-makanan di dalam surga. Baik. Nah, di sini disebutkan bahwa Allah SWT menciptakan zaujah, seorang istri kepada Adam. Apakah ada penyebutan namanya di dalam Al-Quran, yaitu nama yang ma'ruf dari nama istri Adam yaitu Hawa? Tidak ada. Tidak ada dalam Al-Quran penamaan Hawa dari nama istri Adam alaihissalam. Adapun Hawa yaitu ada dalam hadis Rasulullah SAW. Dan adapun dalam Al-Quran tidak ada. Baik. Kemudian keberadaan keduanya di dalam surga. Maka di mana surga itu berada? Nah, di mana surga itu berada? Surga berada di atas langit yang ketujuh. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat An-Najm ayat 14 dan 15. Inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Di sidratil muntaha, dan di sana terdapat surga tempat tinggal. Berarti surga itu tempatnya di langit, dan langitnya adalah langit yang ketujuh. Ini surga. Dan juga dengan dalil ayat yang kita baca, wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Dan turunlah kalian. Nah, diturunkan. Diturunkan Adam dari surga ke dunia. Namun yang mana menunjukkan bahwa surga itu berada di atas, yaitu di atas langit. Dan langit adalah langit yang ketujuh, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Najm tadi. Baik. Wala taqrabu hadhihi syajara. Nau'un min anwa'i syajaratil jannah. Allahu a'lam biha. Wa innama nahahuma 'anha imtihanan wa ibtila'an. Aw li hikmatin ghairu ma'lumatin lana. Fa takuna min adh-dhalimin. Dalla 'ala anna an-nahy lit-tahrim. لأنه رتب عليه الظلم. أي ولا تقرب هذه الشجرة. Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Yaitu macam dari macam-macam pohon di surga. Dan Allah alam dengan nama pohon itu. Hanya saja Allah SWT melarang keduanya sebagai ujian dan cobaan atau hikmah yang kita tidak ketahui. Fatakuna min adh-dhalimin. Maka jadilah engkau berdua, yakni jika makan dari pohon itu, yaitu termasuk dari orang-orang yang berbuat zalim. Dalla 'ala anna an-nahya lit-tahrim. Menunjukkan bahwa larangan itu berfaedah tahrim. Memberikan faedah haramnya perbuatan itu. Karena disudahi dengan kezaliman. Karena berakibat dengan kezaliman jika dia melanggarnya. Wala taqraba hadhihi syajara. Dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Ini sebagai imtihanan wa ibtila'an, sebagai ujian dan cobaan. Allah SWT ingin mencoba dan menguji Adam dan Hawa. Keduanya mentaati dari perintah Allah SWT ini atau tidak? Nah, tidak ada lain kecuali itu. Terdapat hikmah di dalamnya yang kita tidak ketahui. Karena bagaimana yang telah lewat, semua dari perbuatan Allah SWT mengandung hikmah. Mana taqrabu hadhihi syajarah? Ma hiya syajarah? Pohon apa itu? Apakah pohon anggur? Apakah pohon kurma? Atau pohon tin? Ya. Dan yang rajih dari pendapat-pendapat ulama ini, pohon yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu yaitu pohon yang tidak diterangkan namanya. Itu yang rajih. Allahu a'lam biha, sebagaimana disebutkan Syekh As-Sa'di. Kita tidak tahu apa nama pohon itu. Pohon yang Adam dan Hawa dilarang untuk mendekatinya. Pohon apa itu? Allahu a'lam biha. Tidak ada namanya. Tapi bagaimana dengan yang telah kita dengar sebelumnya? Mungkin kita dulu pernah belajar waktu kecil, yaitu pohon khuldi katanya. Nah, ada. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla? Syaitan menggoda Adam dengan mengatakan seperti itu. Maukah aku tunjukkan kepadamu pohon kekal, namanya pohon khuldi, dan kerajaan yang tidak akan sirna. Nah, disebutkan oleh para ulama bahwa penamaan itu adalah penamaan dari iblis. Nah, penamaan dari iblis. Dia mengatakan, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Maukah aku tunjukkan kepadamu syajarah, pohon khuldi, pohon kekal. Maksudnya apa? Jika engkau makan dari buah pohon itu, maka engkau tidak akan mati selamanya. Engkau akan kekal di dalam surga ini. Mau tidak? Itu bisikan iblis kepada Adam. Dan adapun namanya, Allah a'lam biha. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Tidak ada. Wala taqrab hadhi syajarah. Wala taqrab hadhi syajarah. Mempunyai faedah, yaitu seorang dilarang untuk mendekati perbuatan haram. Lebih-lebih dia melakukan keharaman itu. Ini yang disebut dengan faedah saddud dari'ah. Saddud dari'ah, menutup jalan ke perbuatan haram. Menutup wajilah yang mengantarkan ke yang haram. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Nah, dengan itu perbuatan apa saja yang mengantarkan seorang untuk dia melakukan perbuatan yang haram, tidak boleh. Haram. Nah, dengan dalil ini, wala taqrab hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, apalagi makan. Nah, dan juga disebutkan di dalam Al-Quran dari yang lainnya seperti wala taqrabu zina, dan janganlah kalian mendekati zina, tidak boleh. Berarti berbuat suatu perbuatan yang itu adalah mengantarkan ke perbuatan zina, maka haram hukumnya. Contohnya apa? Melihat perempuan yang bukan mahramnya, mengantarkan ke zina. Karena kebanyakan diawali dari situ, melihat. Baru setelah itu penasaran, baru setelah itu coba ingin kenalan, kemudian saling tukar nomor, kemudian SMS-an, kemudian janjian, kemudian jadilah apa yang terjadi. Nah, ini semuanya adalah haram. Kenapa? Mendekatkan ke zina. Wala taqrabu zina. Baik. Allah SWT menyebutkan bahwa innamal khamru wal maisir wal ansar wal azlam rijsun min amal syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, judi, dan juga menyembelih untuk berhala, mengadu nasib dengan anak panah, itu semuanya adalah perbuatan keji. Jauhilah oleh kalian. Jauhi. Dan apalagi melakukannya, apalagi berjudi, apalagi berbuat kesyirikan dengan menyembelih kepada selain Allah SWT. Jelas haram. Mendekati saja tidak boleh. Jauhi oleh kalian. Agar kalian mendapatkan keberuntungan dari Allah SWT. Hala. Ini yang disebutkan oleh para ulama, yaitu saddud dari'ah. Saddud dari'ah. Menutup jalan. Menutup jalan ke yang haram. Menutup kemungkinan-kemungkinan yang akan menyeret dia ke yang haram. Maka tinggalkan. Bukankah kita disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhi syubhat? Kenapa? Karena akan khawatir atau dikhawatirkan dia akan terjerumus ke haram. Innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahum umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. فمن اتقى شبهات فقد استبرأ لدينه ويرمي ومن وقع في شبهات وقع في الحرام. Kalau dia tidak tahu ini halal atau haram, dia sendiri tidak tahu. Tapi kalau dalam syariat belum dijelaskan bahwa ini halal atau haram, tidak mungkin. Semua yang ada di syariat ini sudah dijelaskan halal dan haram. Adapun kebimbangan dari diri sendiri, ketidaktahuan dari diri sendiri, bimbangnya halal. Kita dianjurkan untuk menghindarinya. Kenapa? Khawatir ketika dia mendekatinya ditertawakan oleh yang lain. Kenapa? Orang lain sudah tahu, dirinya belum tahu. Ada. Kenapa? Orang lain berilmu tahu bahwa ini adalah haram, kok dia malah mendekatinya? Jadi itulah supaya istabro alidi ini agamanya aman, terjaga. Demikian juga kehormatannya. Tinggalkan yang semua. Nah, mengapa sekarang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengarang kita untuk duduk-duduk bermajlis, ngobrol dan yang lainnya di pinggir jalan? Kena dikhawatirkan ini. Sebab yang namanya jalan tempat lalu lalangnya perempuan ini itu banyak. Bukankah waktu itu perempuan pakai cadar? Memangnya yang orang itu tertarik sehingga dia berbuat maksiat itu hanya perempuan yang terbuka auratnya? Perempuan yang pakai cadar pun menggoda. Dia kumul julus. Hati-hati. Hati-hati kalian. Dari duduk-duduk di pinggir jalan. Dan ia kumul julus. Fisurqat. Dari pinggir-pinggir jalan. Kenapa? Khawatirkan ini tadi. Akan terjadi kemaksiatan. Akan terjadi perbuatan-perbuatan yang haram. Ini saddud dari'ah. Wala taqrab hadhihi syajarah. Wala taqrab hadhihi syajarah. Baik. Kemudian fatakuna min adh-dhalimin. Jika kalian berdua makan darinya atau mendekatinya kemudian makan, maka ini fatakuna min adh-dhalimin. Maka kalian berdua termasuk dari orang-orang yang berbuat zalim, yaitu melampaui batas. Karena Allah SWT sudah memberi batasan-batasan, kemudian dilanggar. Hada. Baik. Dalla ala anna nahya litahrim. Menunjukkan bahwa larangan itu untuk pengharaman. Jika datang larangan, maksudnya apa? Haram. Nah. Hada. Jadi, jika Allah SWT melarang, atau Rasulullah SAW naha, naha Rasulullah SAW. Nah, dari seperti darbil khudud, wasyakid juyub, wada'a bida'wal jahiliyah. Rasulullah SAW melarang untuk meratap dengan seorang yang dia mukul-mukul pipinya ketika ditinggal mati oleh saudaranya atau siapapun. Atau dia merobek-robek bajunya. Nah, atau dia manggil dengan panggilan jahiliyah. Nah, berarti apa? Menunjukkan haramnya jika dia lakukan. Kenapa? Lafadznya naha, larang. Yang namanya larangan memberikan faedah tahrim, menunjukkan keharamannya. Baik. Wala taqrab hadhihi syajarah. Fatakuna minal zalimin. Fatakuna minal zalimin. Berarti dahsyat sekali keadaan iblis laknatullah alaih. Sehingga Adam dan Hawa tergoda dengan bisikannya. Nah, lalu apa godaannya? Godaannya luar biasa. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an. Hal adilluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah aku tunjukkan kepadamu syajarah, sebuah pohon. Pohon yang kekal. Maksudnya yaitu ketika engkau makan, maka engkau akan kekal di surga. Nah, dan kerajaan yang tidak akan sirna. Ada. Manahakuma rabbukuma an tilkuma syajarah illa an takuna malakain atau au takuna minal khalidin. Sungguhnya Allah SWT melarang kamu untuk mendekati pohon itu hanya saja supaya engkau berdua tidak menjadi malaikat, dan juga supaya kalian berdua tidak hidup selama-lamanya. Nah, itu saja. Terus waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin, dan bersumpah lagi bahwa sungguhnya aku termasuk yang memberi nasihat kepada kalian. Memberi nasihat. Hajallahuma bigurur. Tambah lagi, tunjuki dengan penipuan kepada Adam dan Hawa. Nah, inilah jurus-jurus iblis untuk menggoda manusia. Tazyin. Nah, untuk memperindah. Diperindah. Nah, dengan kata-katanya, dengan bisikannya, dengan godaannya. Baik. Yang mana diakhiri dengan penyesalan. Maka seorang ketika dia sudah mengetahui bahwa itu adalah haram, jelas dalilnya dari Al-Quran maupun hadis, maka tinggalkan. Jangan mendekati. Jangan mendekati. Terlebih dengan dibumbuhi dengan kepentingan niatnya. Anda mendekati ada niat baik. Sungguhnya yang maha tahu adalah Allah SWT. Dan yang lebih tahu dirinya daripada orang lain. Dan Allah SWT maha tahu tentang dirinya. Orang datang mendatangi ahlul bid'ah atau tempat-tempat mereka. Nah, kemudian ketika diingatkan, "Akhi, kenapa engkau mendatangi majelis mereka? Belajar di sana, mendengarkan kajiannya. Ya kan anak bisa ngambil kebaikannya. Adapun keburukannya kita akan tinggalkan." Nah, lihat. Keburukannya aku akan tinggalkan. Berarti nyampe dulu keburukannya, baru setelah itu dia bisa-bisa. Ya subhanallah. Memposisikan dirinya seperti ulama. Nah, bisa memilah-milah. Ini kebaikannya buat anak, yang keburukannya anak-anak buang. Sementara kita disuruh untuk menghindari keburukan, jangan mendekati. Wala taqrabul fawahish. Jangan kalian mendekati kekejian. Nah, tidak boleh. Salah. Kenapa? Karena lemah. Hati-hati kita ini lemah. Kemudian syubhat-syubhat itu luar biasa. Nyambar. Jadi, kita tidak mau ditawari. Kita tidak mau datang. Itulah syubhat. Nah, ada. Nah, dengan itulah. Biasanya yang pertama kali kena, yaitu mereka yang punya niat-niat seperti ini. Dia datang, yaitu dengan niat, anak kan hanya nyekolahkan anak-anak. Anak kan nanti gimana orang tuanya. Nah, orang tuanya salafi sih, ngikutin salafi. Nah, ada. Baik. Bukankah ketika dia mengantar anaknya ke tempat itu, ketemu dengan mereka, ketemu dengan ustaz-ustaznya, guru-gurunya. Nah, ditambah lagi dengan dia menyekolahkan anaknya ke sana. Nah, bertambah suburlah sekolahan itu, tempat itu. Kenapa? Dukungan dari dia. Hakikat. Dari itulah, hati-hati. Jangan mendekati sesuatu yang sudah jelas haram, tidak boleh. Tapi tidak jelas di sini, tidak diterangkan apakah ini haram atau halal. Syubhat tidak. Paling sedikitnya syubhat tidak. Syubhat pala tinggalkan. Nah, maka itu lebih aman. Naktafi bihadzal qadar, alhamdulillah, ila hunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.